بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca syarah hadis Dhamul Tashabbuhi bin Nisa tentang tercelanya meniru tashabbuh menyerupai an-nisa lelaki wanita. Kita telah membaca hadisnya dan menghafalnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allah melaknat kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki. Dan kita telah mengambil sebagian dari syarah. Kita melangsungkan wa amma tahrimu syari'i tashabbuha ar-rijal bin nisa' wan nisa' bir-rijal fa huwa 'ammun fil libasi wal kalami wa jami'il ahwal. Kata beliau, adapun pengharaman syari' pembuat syariat lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki adalah umum sifatnya. Apakah dalam hal pakaian atau dalam hal al-kalam, pembicaraan, atau semua al-ahwal, kondisi. Lalu kemudian beliau menjelaskan lebih lagi untuk kemudian merangkum bentuk-bentuk tashabbuh umum yang beliau sebutkan. Fal umuru thalathatu aqsam. Persoalan-persoalannya, perkara-perkaranya, masalah-masalahnya ada tiga bagian. Tiga permasalahan, tiga macam. Kata beliau, qismun mushtarakum bainar rijali wan nisa. Bagian yang pertama adalah ada bagian yang itu bersyarikat, bersekutu bersama padanya kaum laki-laki dan kaum wanita. Min asnafil libas wa ghairihi. Dalam hal pakaian dan selain pakaian ada pakaian yang mushtarak fi, bersamaan laki itu dan wanita menggunakannya. Fahadha jaizun linnaw'ain. Maka ini boleh, barakallahu fikum, bagi keduanya, laki atau perempuan. Kenapa? Li'annal asla al-ibahatu. karena hukum asalnya boleh. Wala tashabbuha fihi, dan tidak ada tashabbuh padanya. Sekarang tinggal kita sama-sama mencari contoh. Ada beberapa pakaian, ya, libas, yang itu untuk laki-laki dan perempuan satu. Cepat. Hah? Apa? Celana. Nah. Ya, sama-sama. Ada lelaki celananya, perempuan celana. Terus, antum pakai milik istri. Gitu. Nah, ini sama-sama. Barakallahu fikum. Hah? Sandal jepit. Terus. Hah? Masker. Sarung. Sarung kan ya? Sarung termasuk pakaian? Handuk? Handuk termasuk pakaian apa bukan? Apa lagi? Apa lagi, Zat? Jaket. Tidak ada beda kan? Lagi perempuan gitu ya. Nah, terus? Artinya ada. Sehingga tidak semua. Ya, akhirnya ada tajabuh. Kenapa? Pakai sendal istri. Ya, kalau memang itu dibikin khusus untuk wanita. Antum pakai di jalan, ya mungkin. Barakallahu fikum. Ya, itu tapi kan khusus ya. Ini pakaian mushtarok padanya. Bisa dipakai sama lelaki dan bisa juga dipakai sama wanita. Sehingga barakallahu fikum tidak ada unsur tashabbuh padanya. Barakallahu fikum. Kemudian, contoh tadi yang disebutkan sama aku Nabu. Ya, wanita juga memakai sirwal atau celana di dalam. Kan laki juga demikian. Ya, sama. Pakaian barakallahu fikum mirip. Wa qismun mukhtassun birrijal fala yahillu linnisa. Ada bagian yang itu merupakan khusus bagi kaum pria. Ya, maka tidak boleh untuk kemudian dipakai oleh kaum an-nisa wanita. Wa qismun mukhtassun bin-nisa fala yahillu lirijal. Di sana ada khusus dipakai, dipergunakan oleh kaum wanita, maka tidak boleh lelaki untuk kemudian menggunakannya. Untuk menyimpulkan yang di atas. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa minal hikmati fin nahyi anit tashabbuh. Hikmah. Adanya larangan tashabbuh ar-rijal bin nisa, an-nisa bir-rijal. Apa hikmahnya? Kata beliau, anna Allah ta'ala ja'ala lirrijali ala nisa'i darajatan. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bagi kaum lelaki atas kaum wanita itu darajatan. Darajah, rifa'ah. Sebuah ketinggian warisyasah. Yaitu kepemimpinan, waziyada haqqun alaiha, bertambahnya hak sang suami atas wanita tersebut. Ya, apa bertambahnya ziyadatu haqqin alaiha, bertambah hak kaum lelaki atas kaum wanita. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan kaum lelaki itu ala nisa daraja. Ya. Wa ja'alahum qawwamina ala nisa. Keberikutnya Allah Azza wa Jalla menjadikan kaum lelaki itu qawwamin, memiliki hak kepemimpinan atas kaum an-nisa, yaitu kaum wanita. Seperti tugas kenabian itu dari kaum lelaki. Wal qadha, ya qadhi, dari kaum lelaki. Tapi ada qadhi wanita ya. Banyak apa sedikit? Ya, ada barakallahu fikum. Laitu tugasnya kaum lelaki. Berikutnya wal imamah as-sughra wal kubra. Barakallahu fikum. Terkait dengan kepemimpinan, apakah kecil sampai mulai dari RT, RW terus ke atas. Itu haknya kaum lelaki. Barakallahu fikum. Baik imamah al-kubra yang paling tertinggi, itu tugasnya kaum lelaki. Ya, makanya kalau antum bacakan, ya, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Dimarahi antum. Ya, artinya tidak akan disetujui itu hadis. Walaupun antum bacakan kepada katanya partai Islam yang memperjuangkan Islam, antum bacakan ini, tidak akan beruntung suatu kaum apabila kaum itu menyerahkan urusannya kepada kaum wanita. Tidak akan. Ya, antum akan dibenci. Barakallahu fikum, tidak disukai. Ya. Apalagi suara-suara untuk menyamaratakan, ya, tugas-tugas di negeri ini kepada dengan kaum wanita, yang disebut dengan apa Ustaz Aban? Trust? Gender? Iya. Bermuara muncul lebih lagi emansipasi wanita. Barakallahu fikum. Namun semuanya itu merupakan pintu kehancuran. Disinilah letaknya nikmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita berpegang dengannya. Sehingga kalaupun sang wanita itu ingin membantu suaminya pada tugas-tugas yang bisa dikontrol oleh sang suami, rahimani wa rahimakumullah. Berikut terkait dengan wasairil wilayat mukhtassun birrijal, termasuk kiwamah itu barakallahu fikum, semua terkait dengan kepemimpinan itu khusus birrijal, untuk kaum lelaki. Berikutnya, walahu dha'fan ma laha fi kathirin minal kil umur minal mirath wa nahwi. Juga kelebihan kaum lelaki dilebihkan oleh syariat dalam pembagian-pembagian, dia tetap dilebihkan. Walaupun mungkin sang wanita putri ini perjuangannya besar di keluarganya, tetap dalam pembagian harta warisan lelaki tetap akan lebih mendapatkan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, wa mayyazahum bi umurin qadariyah wa umurin syar'iyah, dan Allah Azza wa Jalla telah membedakan mereka dengan perkara-perkara takdir, ai ketentuan. Lelaki tercipta dengan, ya, postur tubuh demikian, barakallahu fikum, kemampuan dan kekuatan. Walaupun tidak menutup kemungkinan di sana ada wanita lebih kuat dari lelaki. Ya, apa ya, Pak Wadi? Ya, coba antum lihat yang apa namanya? Hah? Masya Allah. Angkat besi, kata Pak Wadi. Subhanallah. Nah. Ya. Tapi itu kan salah sesungguhnya. Ya kan? Sesuatu yang salah dan keliru. Barakallah. Oh, kenapa? Subhanallah. Laki-laki ini dikawal sama istrinya. Istrinya pesilat, pelatih ini. Lucu kan? Lucu apa enggak ya, Bayazi? Berarti antum harus latihan bela diri loh. Hah? Untuk menjadi pengawal. Kan begitu? Barakallahu fikum. Ya, secara qadari ketentuan memang Allah lebihkan kaum lelaki. Ya, dari sisi akal. Lelaki itu lebih kuat walaupun dia tidak tamat SD, istrinya itu sudah sarjana. Gitu ya Pak Wadiyah. Walaupun sudah sarjana. Barakallahu fikum. Tetap lebih sempurna lelaki walaupun tidak tamat SD. Karena memang itu qadariyah. Dia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin kiwam terhadap kaum wanita. Walaupun tidak dia sekolah bar. Sang istri jelek-jelekkan suaminya karena tidak tamat SD, tidak bisa nulis. Ya tidak apa-apa. Ya? Itu bukan barakallahu fikum sebagai sebuah apa namanya masuk dalam kiwamah. Harus bisa ngitung, bisa nulis. Ya tidak. Barakallahu fikum. Wa umur syariah. Allah bedakan mereka melalui perkara-perkara syariat. Faqiyamu hadat tamyizi wa thubuti fadilati rijal ala nisa. Maka tegaknya perbedaan ini barakallahu fikum dan adanya kelebihan kaum lelaki dari kaum wanita maksudu syar'an wa aqlan. Itulah maksud dari syariat dan secara akal. Syar'an wa aqla. Adanya perubahan, perbedaan. Dan juga adanya kelebihan kaum lelaki atas kaum wanita. Itu secara syariat dan secara akal. Dimaksud barakallahu fikum. Oleh karena itu kata beliau, fatashabbuhur rijal bin nisa yuhbitu bihim an hadhihi darajatir rafi'a. Maka di saat kaum lelaki menyerupai tashabbuh rijal bin nisa, lelaki menyerupai wanita, maka ini benar-benar peruntuhan menjatuhkan derajat yang tinggi tersebut. Kalau lelaki menyerupai wanita. Dari sisi akal dan syariat, dari sisi qadariyah dan syariah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada lelaki menyerupai wanita, maka ini adalah upaya menjatuhkan derajat ar-rafi'ah. Satu, dua. Wa tashabbuhu an-nisa'i birrijal. Dan tashabbuh kaum wanita dengan laki-laki yubtilut tamyiz. Akan membatalkan adanya perbedaan. Ya. Yeah. Dari terciptanya lelaki itu diciptakan sebagai lelaki sudah ada tamyiz dalam penciptaan itu. Ya. Mau menuntut apa saja kaum wanita dia lebih baik, dia lebih pintar dari suaminya, dia lebih berpendidikan. Tidak. Sudah menjadi kodrat lelaki itu dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia tidak barakallahu fikum bersekolah, tidak ada ijazah SD-nya. SD-nya kelas 1 minggat, pergi melancong, pergi keluar daerah kerja terus. Allah pertemukan Anda yang mungkin maaf-maaf sudah sarjana atau di pertengahan selesai sarjana atau dan seterusnya. Tetap secara qadari qadrat lelaki lebih barakallahu fikum. Maka di saat lelaki menyerupai wanita menjatuhkan derajat yang tinggi tersebut. Bila lelaki wanita menyerupai lelaki membatalkan adanya tamyiz. Sementara perbedaan membatalkan adanya perbedaan antara lelaki dan wanita. Ya, maka hikmah syariat barakallahu fikum melarang untuk adanya tasyabbuh, ini dia. Ini hikmahnya. Wa aidan, kata beliau, fatashabbuhu ar-rijali bin nisa bil kalami wal libasi wa nahwi dhalik min asbabit takhannut. Ya. Adapun seorang lelaki menyerupai wanita dalam berbicara, goyang tangannya seperti barakallahu fikum perempuan, ya, bibirnya. Wal libas dalam hal pakaian tasyabbuh atau yang semisal itu, ini merupakan min asbab, sebab-sebab at-takhannus. Kalau bahasa takhannus itu banci, ya Ustaz Abu Salim. Banci. Ingat, sering saya merekam kata-kata banci. Ini jelek, kotor. Ya, dari anak tafi, bahkan edad, tidak tahu dede, belum pernah terekam. Menyebut adiknya kurang sedikit atau ini banci. Kotor. Ya, tidak boleh. Apalagi malam teriak-teriak, anjing tak keluar, kejar, lari. Teganya. Ya, mengeluarkan kata-kata anjing. Subhanallah, ini akhlak dan adab yang tidak boleh terjadi pada talibul ilm. Semakin belajar ilmu, dia akan semakin takut untuk berucap. Tidak serampangan barakallahu fikum. Dia jaga. Karena itu adalah buah dari ilmu yang akan mewarnai tutur katanya. Ya, barakallahu fikum, dari perilaku akhlaknya terus terbimbing di atas ilmu. Walaupun mungkin kekurangan tetap ada. Ya, sekali kok keluar jalur, kembali lagi. Ya, dia ingat, ya Allah, saya salah, afwan ya akhi, ana salah. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu adalah manusia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Nah, kata-kata ini jangan sampai diucapkan oleh terkadang anak-anak kecil, ya Allah, dia tahu enggak apa sih arti kata ini. Tapi kan kalau dia tidak akan berucap kalau tidak mendengar. Seseorang itu bisa mengungkapkan sesuatu karena mana budani ada faedahnya, karena dia bisa melihat, karena dia bisa mendengar. Ya, dia bisa melihat gerak-geri, oh ini namanya barakallahu fikum. Kuat pendengarannya sehingga bisa mengungkapkan, oh dia gini berarti ini maksudnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih ada yang dia dengar. Pernah dia mendengar barakallahu fikum. Sekali lagi, akhlak dan adab itu mahal. Mahal sekali. Orang sebagaimanapun tinggi ilmunya, kalau enggak beradab, tetap jatuh nilainya. Ya, tidak beradab, tidak berakhlak, barakallahu fikum. Lah, ini harus kesempatan belajar sekarang. Melalui ustaz-ustaz antum, barakallahu fikum, belajar adab dan belajar akhlak. Sampai seseorang, subhanallah, saya lupa, mungkin Ustaz Abu Yusuf ingat, belajar di Imam Malik rahimahullah. Siapa Ustaz Abu Salim? Saya lupa. Sudah bertahun-tahun dan selesai semua pelajaran Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bertanya, kenapa Anda tidak pulang? Kalimat yang keluar adalah saya ingin belajar akhlak dan adab. Coba. Jadi mahal sekali. Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala menyiapkan kayu. Terhadap fulan. Siapkan. Aina fulan bin fulan. Maju. Ya. Wahid menukilkan ucapan ulama min tullabihi bahwa hadza ibn zakiyya syekh cerdas. Naamlah, benar. Ya. Kata beliau, fa ana uqaddimul adaba. Saya lebih mementingkan adab. Akhlak, adab, barakallahu fikum. Jadi mahal persoalan ini. Bagaimanapun hitam jidat engkau karena terlalu banyak sujud. Qiyamul lail. Tapi kalau lisan tidak bisa dijaga. Akan membahayakan itu semua, barakallahu fikum. Akhlak dan adab. Tidak kemudian diperbaiki dan diperbagus. Akan menodai itu semua. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi barakallahu fikum. Ya. Mengucapkan kata-kata dan kalimat. Harus ada teladannya. Terutama dari kakak-kakak. Barakallahu fikum TD. Kemudian. Dari i'dad al-lughawi abna tahfid harus memberikan contoh yang baik. Karena kalau ditiru ucapannya yang jelek maka akan terus menjadi turun-temurun dan itu akan berdampak barakallahu fikum. Maksudnya jangan mewarisi akhlak dan adab yang jelek. Jangan. Wariskan yang terbaik, barakallahu fikum, apalagi belajar atau pelajar ilmu agama. Sekali lagi bahwa seorang lelaki menyerupai kaum wanita dalam ucapan, pakaian, atau yang semisalnya, itu menjadi sebab-sebab at-takhan. Ya, dikatakan banci, wasukutil akhlak, jatuh akhlaknya. Berikutnya wa raghbatil mutasyabbih bin nisa'i fil ikhtilat bihinna. Kemauan dan keinginan yang meniru wanita ini untuk bisa campur baur bersama mereka. Ya. Alladhi yukhsha minhul mahdzur. Yang dikhawatirkan terjadi sesuatu yang terlarang. Wa kadzalika bil 'aqs. Demikian juga sebaliknya wanita yatashabbu birijal dalam berbicara, pakaian atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Ini kan menuntut adanya wanita yang bertashabbu birijal ini untuk campur bersama kaum lelaki sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wa hadhil ma'ani asy-syar'iyyatu وَحِبْدُ مَرَاتِبِ الرِّجَالِ وَمَرَاتِبِ النِّسَاءِ وَتَنْزِيلُ كُلٍّ مِّنْهُمْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ بِهَا مُسْتَحْسِنٌ عَقْلًا كَمَا أَنَّهُ مُسْتَحْسِنٌ شَرْعًا. Makna-makna syar'iyah yang disebutkan di atas. Kedua, penjagaan terhadap martabat lelaki dan martabat kaum wanita. Ketiga, memposisikan setiap dari mereka itu laki-laki pada posisinya wanita pada tempatnya yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini baik aklan secara hukum akal sebagaimana telah baik secara syariat. Wa idza aradta an ta'rifa darara tashabbuhit tam wa 'adam iktibaril manazil fanzur fi hadzal 'asri ila al ikhtilat as-saqit alladhi dhahabat ma'ahu al-ghiratu ad-diniyyatu wal-muru'atu al-insaniyyatu wal-akhlaqu al-hamidatu wa halla mahallahu diddu dhalik min kulli khuluqin radhil. Apabila anda mengetahui tentang bahaya tasyabbuh secara sempurna, secara menyeluruh, dan tidak dipedulikan manazil kedudukan lelaki dan wanita, tidak dipedulikan ini di mana tempatnya, neng rumah apa, neng apa, neng pasar atau di tempat kerja atau dan seterusnya, tidak lagi dianggap. Barakallahu fikum. Maka lihatlah di masa sekarang ini, ikhtilat as-saqit, terjadinya campur baur as-saqit, ya, rendahan, jatuh, yang telah dengan ikhtilat ini lenyap ghirah, kecemburuan agama. Barakallahu fikum. Muru'ah insaniyah, kewibawaan sebagai insan, lelaki atau perempuan, hilang. Hilang akhlak-akhlak yang terpuji, sehingga menempati tempatnya lawanan dari itu semua akhlak yang tercela dan rendahan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang merasa kalau ini adalah malapetaka pada negeri kita ini? Tidak ada. Kecuali orang-orang yang istiqomah, lurus ilmunya, pemahamannya, amalnya. Karena banyak orang-orang yang mengaku berjalan di atas sunnah ma'hadnya, ma'had sunni salafi, tapi dalam amaliyahnya, kesehariannya, jauh berbeda, barakallahu fikum, dengan tulisan yang ada di ya nama atau papan nama. Bukankah itu adalah ya kedustaan yang dilakukan dan diperbuat, barakallahu fikum? Berikut wanita-wanita, ya kalau mau pakai menutup aurat, ya carilah yang mungkin kalau hijabnya yang ada kupu-kupunya sedikit lah, bisa onggak-onggak kalau jalan. Belum lagi selfie sana, selfie sini. Ya Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada lagi benteng, walaupun mungkin cuma hijab saja ya. Sama lelaki, sama pak guru, sama bu guru. Waduh. Bebas bas. Lah ya akhi, kan dia pakai cadar. Iya. Wajahnya dicadari. Tapi androidnya nanti sampai rumah tidak ada cadar. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Dicadari maksud had. Mau namanya video call sama. Kalau di sekolah mungkin. Karena dia ada aturan pakai hijab. Tapi kalau sudah sampai di rumah, video callan sama lelaki ini, laki itu, nas'alullah salamatullah. Tunggu amat sangat mengerikan, barakallahu fikum, musibah yang menimpa. Karena di saat kita buka ini semua, ya, beremansipasi, mengejar, ya, maaf-maaf, ijazah dengan bahasa atau titel ini itu, hancur lebur, barakallahu fikum, akhlak dan adab. maaf-maaf saja ya, seorang ditokohkan seperti siapa namanya, Yusuf Al-Qardawi. Dia main berbicara dengan akal. Apa itu? Wanita itu akan apa namanya hilang hasratnya kepada kaum lelaki kalau terus bercampur. Tapi ketika dipisah di sini membludak apa namanya kemauan terhadap kaum wanita. Kalau Syekhuna Mughbir rahimahullah ketika membantah dan sering beliau dipermainkan sambil ketawa-ketawa. Seseorang sampai syebeh umur 50 tahun hidup sama istrinya, ya tetap punya keinginan, kan begitu ya, Aba Ilda? Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, ya tetap barakallahu fikum kemauan dan keinginan kepada ya istrinya tetap. Le ini katanya kalau dicampur baur nanti akan lama-lama tidak punya keinginan. Ya, sampai dia contohkan anaknya disekolahkan di perempuan, sekolahkan di tempat negeri kafir, si Yusuf Al-Qardawi rahimahnu wa rahimahullah. Makanya ketika Syekh Mukbil menyebut Yusuf Al-Qardawi, qaradallahu syafadai, semoga Allah gunting ya dua mulutnya, Allah gunting lisannya, ya barakallahu fikum. Terakhir kata beliau, wa yushda au huwa ashaddu minhu, menyerupai ini dan lebih keras bentuk tashabbuhnya, tashabbuhul muslimin bil kufar fi umurihimul muhtassati bihi, lebih parah lagi dari orang-orang Islam tashabbuh dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang itu merupakan teka. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qol man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang tashabbuh kepada suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Fa innat tashabbuha adh-dhahira yad'u ila tashabbuhil batini, dalam persoalan lahiriah akan mengundang untuk menyerupainya batin. Wal wasail wadh-dhara'i ila syurur sanmawa, fa innal wasail wadh-dhara'i ila syurur qasdha min kulli wajhi, perantara atau yang menyampaikan kejelekan inilah tujuan syariat untuk diputuskan dari semua sisi. Tujuan syariat atau pembikin syariat agar semua akan menjurus kepada hal itu harus barakallahu fikum diselesaikan, harus diputuskan. Ya penampilan rambut, ingin gaya seperti ini, penyanyi ini dan seterusnya masuk di dalam. Cara bian barakallahu fikum harus diputuskan. Jangan sampai barakallahu fikum akan menjurus ke syabuh bihim. Inilah maksud dari asy-syariat Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.